الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Baiklah, muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada bab 58 atau bab yang kelima dari pembahasan kita, yaitu dengan judul An-Nadbu ila wad'il aydi 'ala al-ruk' wa 'ala al-rukabi fi ruku' wa naskh at-tatbiq. Anjuran untuk meletakkan tangan di atas lutut di waktu rukuk dan dihapusnya hukum tatbiq. Tatbiq itu adalah meletakkan tangan atau mengumpulkan tangan kiri dengan tangan kanan diletakkan di antara paha di waktu rukuk. Itu dijepit kedua tangan ini oleh pahanya atau oleh dua lututnya. Ini adalah sholatnya di waktu di Mekah dulu. Kemudian hukumnya dihapus. Kemudian sunnahnya adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Kita lihat hadis 1191. حدثنا محمد بن علاء الهمداني وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصل هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه وعن والآخر عن شماله من شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها يخلقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا قمتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فلأمكم أكثركم فلأمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنا وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله فأراهم. Ulama di dalam masalah meletakkan tangan di lutut. Madhab dan madhab ulama kafatan. Madhab Syafi'i dan madhab ulama pada umumnya atau seluruhnya. Anna sunnata wad'ul yadaini ala rukbatayhi. Sunnah itu adalah meletakkan kedua tangan di atas lutut. Tidak meletakkannya di paha dan tidak meletakkannya di bawah lutut. Ada terkadang kita melihat ada orang meletakkan kedua tangannya di lutut atau di betisnya. Sehingga terlalu turun. Ada meletakkan tangannya di pahanya sehingga terlalu tinggi. Tapi letakkanlah tangan kita di atas lutut, maka posisinya akan menjadi lurus. Jadi kita lakukanlah ini lutut kita. Ini jangan di sini, jangan pula di sini. Itu salah. Nah, tatbik adalah begini. Begini. Ini dahulu awalnya, yakni yufrish dhira'aihi, nanti akan kita jelaskan dalam hadis yang disebutkan tadi. Wa makarahat at-tatbiq anna sunnata wad'u yadayna arqabataini wa karahat at-tatbiq illa bil mas'ud. Wa sunnah meletakkan kedua tangan di atas lutut dan tatbiq hukumnya makruh kecuali Ibn Mas'ud wa sahibai Al-Qamata wal-Aswad, kedua murid Ibn Mas'ud, Al-Qamah dan Aswad. Fa'innahum yaqulu, mereka mengatakan inna sunnata tatbiq, bahwa sunnah di dalam sholat itu adalah mengumpulkan kedua tangan, meletakkannya di antara dua paha. Kenapa mereka mengatakan ini? Li'annahum lam yablughu an-nasikh. Karena hadis yang menghapusnya belum sampai kepada mereka. Wa hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas was-sawab ma huwa 'alaihi al-jumhur li thubut an-nasikh as-sharih. Yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur, mayoritas ulama, karena terbuktinya adanya hukum nasikh yang sharih, yang betul-betul nyata. Dari sini bisa kita ambil bahwa salah satu penyebab dari ikhtilaf ulama, terjadinya perbedaan pendapat ulama, adalah di antara mereka ada yang sampai kepadanya hadis, di antaranya tidak sampai. Atau ada yang sampai kepadanya hadis tapi melalui jalur yang lemah, sehingga dia tidak terima. Ulama yang lain sampai kepadanya dari jalur yang kuat, sehingga dia terima. Bagi kita yang sekarang sudah mengetahui misalkan periwayatan yang kuat, kita ambil yang kuatnya. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa pertama Aswad dan Al-Qamah mengatakan ataina Abdullah bin Mas'ud fi darihi, kami mendatangi Ibnu Mas'ud di rumahnya. Faqala, lalu dia mengatakan, "Ashalla ha'ula'i khalfakum?" Yani amir wa tabi'una lahum. Apakah orang-orang ini sholat di belakang kalian? Maksud orang-orang ini, kata Imam Nawawi, yakni al-amir wa tabi'in lah, yakni gubernur dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ibnu Mas'ud dulu ada di Kufah. Qala la, lalu dia mengatakan tidak. Ya, wa fihi isyaratu ila inkari ta'khirihim shalah. Maka dalam perkataan Mas'ud ini terdapat isyarat pengingkaran di dalam mentakhirkan sholat. Qal faqumu fasallu. Yani fihi jawaz, yani Abdullah bin Mas'ud mengatakan berdirilah, kerjakanlah sholat. وفيه جواز إقامة الجماعة في البيوت. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya mengerjakan sholat berjamaah di rumah. لكن لا يسقط بها فضل كفاية. Akan tetapi sholatnya di rumah itu tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Jika قلنا بالمذهب الصحيح انها فرض كفايه, apabila kita mengatakan dengan mazhab yang pendapat yang kuat bahwa salat berjamaah itu ada fardu kifayah, bal la budda min izhariha, malah salat berjamaah itu wajib dimunculkan. Yani maksudnya di sini bahwa kalau seandainya sholat berjamaah tetap harus ada di masjid, karena dia adalah fardu kifayah mengerjakan di masjid. Maksud di sini adalah kalau dia adalah syiar dari sholat dari Islam. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan pasukan untuk menyerang sebuah kampung sampai terdengar azan. Terdengarnya azan ini menunjukkan akan izhar syiar, menampakkan atau memunculkan syiar. Di antara syiar itu adalah azan, dan di antaranya adalah sholat berjamaah. Kalau seandainya kita misalkan terlambat, ada beberapa orang terlambat datang ke masjid, lalu dia memilih untuk sholat di rumah setelah sholat berjamaah, dia tidak mendapatkan sholat berjamaah, maka boleh dia mengerjakan sholat berjamaah di rumah, dengan artian sholatnya sah, tidak menjadi gugur sholatnya. Kalau seandainya sholat berjamaah itu fardu ain, ya tentu seperti sholat Jumat, itu ada fardu ain kepada laki-laki. Terhadap sholat berjamaah, ulama terjadi perbedaan pendapat di dalam hal ini, tapi pendapat yang terkuat itu adalah wajib, disebabkan adanya ancaman dari Nabi SAW untuk membakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Namun kalau seandainya misalkan terlambat menghadiri sholat berjamaah, maka dia boleh sholat berjamaah di rumahnya, atau misalkan masjidnya jauh, maka dia bisa mengerjakan sholatnya berjamaah di rumahnya. Wa innama iqtasara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala 'ala fi'liha fil bayt لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس، وإن أخروها إلى أواخر الوقت hanya saja yang Abdullah bin Mas'ud membatasi perbuatan mengerjakan sholat berjamaah di rumah itu karena kewajiban gugur bifi'l al-amir wa 'amatin nas, gugur karena pemimpin dan kebanyakan orang sudah melakukannya. Jadi karena sudah ada yang melakukannya, ini menurut beliau bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka berarti gugur kepada yang lain. Yani yang lainnya tidak berdosa. Wa in akharuha ila akhir al-waqti. Walaupun mereka mengakhirkannya di akhir waktu. Mengakhirkannya di akhir waktu. Dan ini kembali pada pembahasan yang tadi adalah fardu kifayah atau wajib. Ya. Kalau kita lihat dalam dalil-dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat, bahwasanya tetap salat berjamaah itu utama. Salat berjamaah itu utama. Maka kalau demikian, misalkan seperti orang yang kuliah di masjid besar sudah mengerjakan sholat, maka di masjid kecil seperti musola-musola itu bisa diakhirkan sampai selesai mata kuliah, tapi dengan catatan sholatnya berjamaah. Nah inilah yang di kampus kita di Jamiah Islamiyah seperti itu. Esok kuliahnya sampai jam 1, seluruh dosen yang ada di fakultas dan mahasiswa yang ada di fakultas, mereka sholatnya di masjid fakultas. Ya ini musola jadinya. Ya seperti musola bagi kita. Sementara di masjid kampus sudah ditegakkan sholat pada waktunya. Ini hal yang seperti ini boleh. Baik. Falam ya'murna bi adhanin wa la iqamah. Abdullah bin Mas'ud, orang yang beberapa orang datang tadi disuruhnya untuk sholat dan tidak diperintahkan untuk adhan dan iqamah oleh Ibn Mas'ud. Ini adalah mazhab, hadha mazhab Ibn Mas'ud. Ini adalah mazhab atau pendapat Ibnu Mas'ud. Wa ba'du salaf min ashabihi wa ghairihim. Dan sebagian para salaf terdahulu dari murid-muridnya dan yang lainnya. Apa pendapatnya? Annahu la yushra'u al-adhan wa al-iqamah liman yusalli wahdahu fil balad alladhi yu'dhanu fihi. ويقام للصلاة الجماعة العظمى بل يكفي أذانهم وإقامتهم. Bahwasanya tidak disyariatkan azan dan iqamat bagi orang yang sholat sendirian di negeri yang telah dikumandangkan azan dan ditegakkan sholat berjamaah yang besar. Ini maksudnya kalau kita bawa misalkan, kalau seandainya kita pergi sebuah daerah yang situ sudah ditegakkan sholat berjamaah, sementara kita datang beberapa orang dan ingin mengerjakan sholat, tidak perlu lagi azan dan iqamat. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفي إقامة الجماعة ولا يكفي إقامة الجماعة. Menurut mayoritas ulama iqamat itu hukumnya sunat pada hak orang yang ingin mengerjakan sholat, ya, walaupun sholat sendirian. Wala yakfihi iqamatul jamaah, tidak cukup dengan iqamat yang telah dilakukan oleh berjamaah bersama. Itu kan ada azan, azan ukilah, azan karena sudah dikumandangkan azan. Adapun iqamat, kalau menurut Imam menurut Ibnu Mas'ud tidak perlu lagi, sudah cukup dengan iqamat yang sebelumnya. Tapi melihat ulama tetap hukum iqamat itu bagi orang sholat sendirian sunnah, dianjurkan, ya, tidak mencukupi iqamat yang sudah dilaksanakan. Wakhtalafu fil adhan, mereka berbeda pendapat di dalam masalah adhan. Faqala ba'dhum yushra'u lan, ada yang berpendapat tetap disyariatkan bagi dia. Qala ba'dhum la yushra', sebagiannya mengatakan tidak. Wa madhhabuna sahih, menurut madhab kita yakni Syafi'i yang sahih, yang benar, annahu yushra'u lahu al-adhan in lam yakun sami'a adhan jama'ah, disyaratkan baginya azan jika dia tidak mendengar azan jamaah. Dia berada di suatu daerah, masjidnya jauh, dia tidak mendengar azan, maka disyaratkan bagi dia. Wa illa falaysa, kalau seandainya dia mendengar azan, maka tidak disyariatkan azan lagi. Baik, maka di sini dalam masalah syariat adzan, bahwa adzan untuk memberitahukan masuk waktu, untuk memanggil orang datang salat. Baik, lalu qala wa dhahabna linaquma khalfahu, kami mulai, ya, untuk berdiri di belakang Ibnu Mas'ud. Fa akhadha bi aydina, lalu beliau memegang tangan-tangan kami. Fa ja'ala ahadana an yaminihi wal akhar an shimalihi, yang satu diletakkan di kanannya, yang satu diletakkan di kirinya. Ya, berarti imamnya diapit oleh dua orang. Ini adalah qaul Ibnu Mas'ud, wa hadha madhhab Ibnu Mas'ud wa sahibi. Ini adalah mazhab Ibnu Mas'ud dan kedua muridnya, Al-Qamah dengan Aswad. Wa khalafahum jami'ul ulama, semua ulama menyelisihi mereka yang bertiga ini. Min as-sahabati wa man ba'da min al-ahl, dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka sampai sekarang. Faqalu, mereka mengatakan, idza kana ma'al imami rajulani waqafa wara'ahu saffan, kalau seandainya bersama imam itu ada dua orang, maka dua orang ini berdiri di belakang imam bersaf, ya, bersaf, bersusun dia. Li hadits Jabir wa Jabbar ibn Sakhr wa qad dzakara Muslim fi sahihi fi akhir al-kitab fi al-hadits at-tawil an Jabir, berdasarkan hadis Jabir dan Jabbar bin Sakhr, Imam Muslim menjantungkannya dalam sahihnya di akhir dari kitab ini, di dalam hadis yang tawil, yang panjang dari Jabir. Wa ajma'u idza kanu thalathatun إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءهم. Mereka telah sepakat mengatakan bahwasanya jika mereka ada bertiga, dia bersaf di belakang imam. Berarti terjadi perbedaannya adalah dalam masalah kalau seandainya makmum itu ada dua orang, Abdullah bin Mas'ud dan dua orang muridnya memandang bahwa makmum yang dua ini satu di kanan, satu yang di kiri. Mayoritas ulama kalau saya ada berdua di belakang imam. Itu terjadi dalam hadis di mana Nabi SAW pergi ke rumah Anas, kemudian beliau mengerjakan sholat sunat, diikuti oleh Anas dan ghulam seorang anak berbaris di belakang Nabi, kemudian ibunya di belakang mereka berdua. Nah, di sini nyata-nyata bahwasanya kalau seandainya dua orang makmum, berdirilah dia di belakang imam. Kemudian seorang makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Baik. Kalau seandainya bertiga, tiga orang laki-laki, sepakat mereka semua bahwa makmum itu berdiri di belakang imam, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya, semuanya sepakat. Wa amal wahid fa yaqafu an yamin al-imam 'inda al-ulama kafatan. Wa naqala jama'atu lil-ijma'a fihi. Adapun kalau seandainya makmumnya sendirian, maka makmum sendiri itu berdiri di samping kanan imam menurut ulama seluruhnya, dan sekelompok ulama menukilkan akan ijma' di dalam masalah itu. Baik, apakah dia mundur sedikit? Tidak. Posisi imam dan makmum ketika makmum sendirian, dia sejajar dengan imam, meluruskan saf. Kemudian wa naqala al-Qadhi rahimahullah ta'ala 'an Ibnu Musayyib annahu yaqifu 'an yasarihi wal adunnu sahih 'anhu. Al-Qadhi menukilkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib, bahwasanya yang satu orang ini berdiri di samping kiri dan aku mengira itu tidak sahih dari dia. Ya. Nabi SAW ketika Ibn Abbas berdiri di kirinya malah diputar supaya dia berdiri di kanan. Wa in sahha, kalaupun itu riwayat dari Ibn Musayyib adalah sahih, fala'annahu lam yablughu hadith Ibn Abbas. Boleh jadi belum sampai kepadanya hadis Ibn Abbas. Mana hadis Ibn Abbas yang kita jelaskan tadi? Yaitu dia sholat berjamaah bersama imam, bersama Rasulullah SAW, dan pertama dia berdiri di sebelah kiri, lalu Nabi putarkan dia sehingga dia berdiri di sebelah kanan. Wa kaifa kan? Ya, apa yang terjadi? Fahumul yawm mujma'una ala annahu yaqfu an yaminihi. Mereka, yakni ulama sekarang, semuanya sepakat bahwa makmum yang sendirian itu berdiri di samping kanan imam. Lalu falamma raka'a wada'na aydiyana ala rukabina. Ketika ruku, kami meletakkan tangan kami di atas lutut-lutut kami. Fadaraba bi aydiyana. Fadarba aydiyana. Ibnu Mas'ud memukul. Ini jadi imam nih. Ya, dia pukul tangan kami. Wa tabbaqa baina kaffayhi. Beliau menggabungkan kedua tangannya. Summa adkhalahuma baina fakhidhayhi. lalu dia letakkanlah di antara kedua pahanya. Jadi dijepit. Ya. Qala falamma shalla. Setelah dia salat, qala Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innahu satakunu 'alaikum umara'u yu'akhiruna as-salata 'an miqatiha." Akan ada pemimpin terhadap kalian yang mana mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya. Wa yakhluqunaha ila syarqil mauta. Lalu mereka mengakhirkannya sampai waktu yang sudah terjepit sekali. Mereka menyempitnya, ya yakhluquna, menjadikan dia sempit sampai syarqil mauta. Syarqil mauta ini diartikan bahwa sampai ludahnya seorang mayat, ya, yang tidak tersisa lagi kecuali sedikit, ya, kemudian dia meninggal dunia. Berarti maksudnya adalah betul-betul waktunya mepet sekali. Baik. Maknanya yu'akhiruna 'an waqtihal mukhtar. Diakhirkan waktunya dari waktu yang merupakan pilihan. Waktu pilihan itu apa? Sekarang boleh, nanti boleh. Itu namanya waktu pilihan. Ya. Wa huwa awwal waqtiha la 'an jami' waqtiha. Yaitu mengakhirkannya dari awal waktu, bukan dari seluruh waktu. Misalkan waktu itu ulama membaginya kepada biasanya bagi tiga. Tiga pertama, tiga pertengahan, tiga terakhir. Maka sepertiga pertama itu yang dinamakan dengan awal waktu. Lalu diakhirkannya mungkin di sepertiga awal terakhir. Bukan mengakhirkannya sampai keluar dari waktunya. Ya. Qawlu yakhluquna. Yani dengan dhamman nun yakhluquna maknanya yudayyiquna waqtaha wa yuakhiruna adaaha. Dia persempit waktunya, lalu dia akhirkan penunaiannya. Iqarhum fi khanaqin min kadha ay fi dayqin. Khanaq licik gitu ya. Yani maknanya sempit. Mukhnaqun mukhtanaq mukhtanaq yani mudayyiq. Wa syarq al-mauta بفتح الشي والراء وشرق الموتى. ابن عربي dia mengatakan maknanya ada dua, salah satunya أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب. يعني شرق الموتى itu makna pertama adalah matahari pada waktu itu di akhir siang. Buahnya matahari itu masih tersisa sedikit, kemudian dia terbenam. Berarti di ujung-ujung hari. Wasani dia katakan annahu min qawlihim syarq al-mayyit. Dari perkataan orang syarq al-mayyit, yani barikhu idza lam yabqa ba'dahu illa yasiran summa yamut. Waktunya bariq. Apabila tidak ada lagi sisa waktu kecuali hanya sedikit saja, kemudian meninggal dunia. Jadi artinya menggambarkan kepada kita bahwa waktu itu betul-betul sudah mau baru terbenam matahari baru sholat. Ya. Nah ini, lalu kalau seandainya ada, tadi dikatakan akan ada pemimpin yang mengakhirkan waktu solat. Ya. Fa idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihat itu, yakni maksudnya menjumpai itu. Menjumpai mereka seperti itu. Qad fa'alu dzalik, sungguh mereka telah melakukan itu. Fasallu as-salata limiqatiha. Kerjakanlah solat pada waktunya, untuk waktunya. Waja'alu salatakum ma'ahum subhatan. Jadikanlah solat bersama pemimpin, yakni solat berjamaah, menjadi solat sunnah. Ya? Berarti apa ini? Yang pertama, subhata di sini maksudnya adalah nafilah. Maknanya sallu fi awal waqti yaskutu ankum al-fard. Salatlah kalian di awal waktu, maka gugur kewajiban. Berarti gugur salat wajibnya. Ya. Summa sallu ma'ahum mata sallu. Salatlah dengan mereka kapanpun mereka mengerjakannya. Litahtarizu fadilata awal waqt, agar kalian bisa menjaga keutamaan solat di awal waktu. Wa fadilata jamaah, supaya kita dapat keutamaan berjamaah. Wa li'alla taqa'u fitnatun bisabat takhulufi 'ala salati ma'al imam, dan agar jangan terjadi fitnah. Coba lihat, supaya jangan terjadi fitnah disebabkan oleh tidak menghadiri sholat berjamaah bersama imam. Bersama imam maksud di sini adalah bersama amir sholat berjamaah. Wa takhtalifu kalimatul muslimin, dengan demikian akan berpecah kalimat muslimin. Coba lihat hadir, ya, bagaimana Nabi SAW menjaga. Taib, ini perkataan Ibn Mas'ud, ya. Perkataan Ibn Mas'ud, bagaimana menjaga kesatuan itu. Ibn Mas'ud dalam dia bersolat berjamaah dengan Utsman bin Affan, dia seharusnya di qasar, dia tetap mengikuti. Beliau mengatakan al khilafu syarrun, perpecahan itu adalah keburukan. Di sini dilihat, ya, dari apa yang disampaikan tadi, ya, wa fihi dalilun ala anna man shalla fariidatan marrataini takunu thaniyatu sunnatan. Dalam dalil ini menunjukkan bahwa siapa yang mengerjakan salat fardu dua kali, maka yang keduanya adalah sunnat. Baik. Coba kita lihat beberapa hadis. Wal fardu saqata bil ula. Kewajiban telah terbayarkan oleh solat yang pertama, yang kedua adalah solat. Wa hadha huwa sahih inda ashabina. Ini adalah pendapat yang terkuat, yang sahih, yang benar di dalam menurut mazhab Syafi'i. Wa qila al fardu akmaluhuma. Ada yang mengatakan yang dikatakan solat fardunya yang lebih sempurna. Qila kilahuma, ada yang mengatakan keduanya. Wa qila ihdahuma mubahama. Ihdahuma mubahama. Ada mengatakan salah satu dari solatnya mubah, tidak tentu, tidak jelas. Wa tadhhar fa'idatu khilaf fi masail ma'rufah. Ya. Muncul faedah khilaf di dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Baik, dalam hal ini pertama kita lihat Nabi SAW pernah melihat ada dua orang yang tidak ikut solat subuh di Mina. Lalu Nabi panggil setelah Nabi sholat. Kenapa tidak kalian tidak ikut sholat berjamaah? Katanya kami sudah sholat tadi di kemah, di tenda. Kata Nabi, kenapa kita kalian tidak sholat? Agar menjadi sunat bagi kalian. Berarti yang menggugurkan kewajiban sholat fardunya adalah sholat yang pertama. Sholat yang kedua dia lakukan seperti sholat wajibnya, itu bernilai sunat. Untuk apa gunanya tadi? Agar tidak terhukum sebagai menyelisihi kondisi. Nah, di sini ada sesuatu kawan kadang-kadang tidak paham. Tidak paham dari sisi apa? Kegunaan sholat menjamaah. Kadang-kadang datang pengajian, ceramahnya sampai, pengajian sampai asar. Datang dari luar kota, lalu dia sholat zuhur berjamaah, setelah itu dia menjamak sholat asarnya. Sementara dia asar masih di sini. Yang terjadi apa? Orang sholat asar yang dia jualan atau belanja di luar. Subhanallah. Ini menunjukkan tidak paham. Kalau seandainya kita berada di satu tempat yang mana kita tidak keluar atau tidak kemana-mana, sudah jangan dijamak sholat kita. Itu yang lebih afdal. Kalaupun misalkan kita berencana untuk berangkat sebelum asar, taunya rasanya pengajiannya sampai selesai jam 3 mungkin. Taunya sampai dengan asar kita tidak keluar. Walaupun kita sudah menjamak tadi, sudah gugur kewajiban fardu kita untuk asar, maka tetap kita sholat berjamaah kembali bersama imam. Ini yang banyak tidak dipahami gitu. Jadi orang kan ikut orang-orang pengajian, orang sholatnya duduk-duduk di luar, gitu. Karena dia merasa bahwasanya sudah terlaksanakan dan tidak ada lagi, dia pandang bahwasanya ini tidak ada sholat asar dua kali. Betul, tidak ada. Bukan dua kali, yang satunya menjadi sunat bagi dia, yang pertamanya menjadi wajib dan itu yang menggugurkan kewajibannya. Kemudian siapa lagi? Mu'adh bin Jabal. Dia sholat isya bersama Nabi. Kemudian ketika dia pulang ke kampungnya atau ke RT-nya, lalu dia mengimami orang-orang yang ada di kampungnya. Sementara dia sudah sholat nih bersama Nabi. Ada ulama mengatakan bahwa sholatnya yang fardunya bersama makmum, bukan bersama Nabi. Pendapat yang terkuat adalah sholat beliau itu bersama Nabi. Sholat beliau dengan makmumnya atau dengan jamaah dia itu sunat bagi dirinya, karena sudah gugur kewajibannya dengan sholat bersama Nabi. Lalu makmumnya sholat fardu. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya berbeda niat antara imam dengan makmum. Makmum sholat sunat, imam sholat sunat, makmum sholat wajib. Atau sebaliknya, makmum sholat wajib, imam sholat sunat. Seperti kejadian tadi, kita sudah sholat dulu, misalkan di antara antum, misalkan sholat subuh lah, mau pengen datang pengajian ke sini, taunya sholat dulu di masjid di samping atau dekat rumah. Sampai di sini kita dapatkan sholat belum ditegakkan misalkan, atau sedang ditegakkan, sudah gabung kita, jangan duduk di luar, sholat gabung, dapat sunat kita, rugi kan? Kita tahu di luar tidak dapat apa-apa, masuk ke dalam sholat berjamaah bersama imam, kita mendapatkan nilai sunat. Baik, kita lanjutkan tersisa sedikit. Wa idza qumtu fasallu jami'an. Baik. Ada lagi dalam permasalahan tadi adalah kalau seandainya ada orang yang mengakhirkan salat supaya jangan kita terlalu salat berjamaah tadi ya kondisinya, maka boleh kita salat duluan supaya kita salat pada awal waktu dan kemudian kita salat bersama salat berjamaah di masjidnya ya berjamaah. Nah ini menunjukkan persatuan itu. Dan jangan di sini disebutkan agar tidak terjadi fitnah. Contoh, kok buat apa orang pengajian kok tidak pernah datang ke masjid? Ya, salat mereka sekelompok mereka aja. Itu akan munculkan fitnah. Baik. Kalau seandainya di satu daerah mereka sholat di awal waktu, bukan di awal waktu, sebelum masuk waktu. Sholat berjamaahnya sebelum masuk waktu. Tahu kita dia belum waktu. Bagaimana harus kita lakukan? Dan itu sholat berjamaah. Ya, maka kita kerjakan sholat berjamaah dengan mereka. Kemudian setelah pulang masuk waktu kita sedang sholat kita. Dan ini berbeda dengan yang di sini. Yang di sini diakhirkan. Ya, mana tahu ada pada saat tertentu saat terjadi seperti itu, diakhirkan sholatnya sampai keluar waktu malahan. Ya, maka kalau kita tahu hal yang kondisi seperti itu, maka hendaklah kita mengerjakan sholat di awal, kemudian supaya jangan terjadi fitnah, kita mengerjakan sholat kembali bersama jamaah yang utbah, jamaah yang banyak, yaitu di masjid yang besar. Tapi kalau seandainya masjidnya jauh 2 kilo, nah, tidak perlu kita ke sana, karena fitnah itu tidak nampak. Wallahu a'lam. Wa idza kuntum thalathatan fasallu jami'an. Apabila kalian solat bertiga orang, kalian solat bersama. Wa idza kuntum akthar min dzalika falyu'mukum ahadukum. Kalau seandainya kalian lebih dari itu, maka salah seorang di antara kalian menjadi imam. Wa idza raka'ahadukum falyufrish dhira'ain 'ala fakhidayhi. Apabila salah seorang di antara rukuk, maka yufrish, dia bentangkan. Ya. Ini dhira'aihi, dia bentangkan di pahanya, kemudian dia letakkan tangannya antara dua lututnya. Itu namanya. Ya. Wal yajna yani wal yahni. Dalam dia membungkuk. Ya. Wal tabbiq baina kaffayhi. Dia kumpulkan kedua dari tangannya. Walaka anni anzuru ila ikhtilafi asabi'i Rasulullah SAW. Sungguh aku telah melihat bagaimana ya, ikhtilaf saling jari jemari Nabi itu saling masuk ya. Fa'arahud, lalu dia yakni Ibn Mas'ud memperlihatkan kepada mereka apa yang dia lihat dari Nabi SAW. Tapi ini hadis yang menunjukkan kepada kita dari judul bahwa pertama inilah terjadi. Ibn Mas'ud dia memandang bahwasanya sunnahnya adalah tatbiq. Akan tetapi ulama telah mengatakan bahwa yang sahih itu tatbiq hukumnya mansukh. Baik, bagaimana kalau seandainya ada yang tetap memperkukuh pendapatnya tetap ada tatbiq? Maka kalau begitu termasuk bagian dari tanwiyah, yakni meragamkan. Jika seandainya sebuah ibadah terdatang dari Nabi dalam beragam, maka sekali-sekali kita lakukan ini dan sekali kita lakukan yang lain. Namun pendapat yang sahih bahwa tatbiq, yakni menjepit kedua tangan di antara dua paha di waktu ruku, hukumnya adalah mansukh. Mansukh itu adalah dihapus, yakni apa namanya, rafal hukum, ya, menghilangkan hukum yang sebelumnya disebabkan oleh dalil yang datang belakangan, ya, itu namanya nasakh. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Masih hadis-hadisnya masih banyak tersisa, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca dan kita pelajari apa yang terkandung dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.